lagu kemesraan untuk Anda. Untuk saudara Nyupalapa, tetap diam di tempat. Terima kasih kepada saudara New Palapa seluruh Indonesia. Rasa kebersamaan akan selalu tertanam. Keindahan akan selalu nampak di hadapan kita semuanya. Di acara Temu Akrab Dua Komunitas SNP Indonesia. Ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan saudara New Palapa seluruh Indonesia. Harapan kami akan terjalin rasa kebersamaan, akan terjalin keindahan. Dan sekali lagi, terima kasih kepada saudara New Palapa seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara New Palapa dari Jawa Timur. Terima kasih kepada saudara New Palapa dari Jawa Tengah. Juga terima kasih saudara New Palapa dari Jawa Barat, Jakarta. Semoga saja.